Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kita sebutkan poin yang terakhir ya, yang keenam, yang kemarin tertinggal, tentang wajibnya hal diakhirkan itu ya. Aw yakuna al-amilu 'amilan akhara. Ini yang keenam. Dari keadaan di mana hal wajib diakhirkan. Aw yakuna al-amilu 'amilan akhar ghaira ma taqaddam. Sebenarnya sudah ada di catatan tengah ini. Aradalahu mani'un yamna'u ma ba'dahu an ya'mal fi ma qablah. Aw yakuna al-amilu 'amilan akhar ghaira ma taqaddam. عرض له مانع يمنع ما بعده أن يعمل فيما قبله. أو يكون العامل عاملا آخر غير ما تقدم. عرض له مانع يمنع ما بعده أن يعمل فيما قبله. نحو La asbiru muhtasiba. Kemudian juga La'atakifanna so'ima. Ashraf belum mulai sudah tidak hadir. Ingat tidak hadir kalau kantor. Kalau ada absennya dikasih yang alfa. La atakifanna sha'ima. Fa inna fi haizi la min ibtida. Wa la min qasam. La yataqaddamu alaiha. Yaitu ketika amilnya hanya kun al-amil amilan akhar, dia menjadi amil yang lain ghairu ma taqaddam, selain apa yang telah lewat. Apa itu ghairu ma taqaddam? Selain apa yang mendahuluinya. Aradalahu mani' muncul penghalang yang menghalangi dia untuk bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Tadi la asbira muhtasiba. Amilnya kan asbir. Dia tidak bisa beramal pada apa yang sebelum lama. Namun tidak. Yang kedua la atakifan nasaima, ini juga adanya lamul qasam menghalangi untuk atakifa beramal pada yang sebelumnya, itu intinya. Disebutkan di dalam tasrih ya. Amilnya adalah amil yang lain selain apa yang telah lewat. Aradalahu mani', mengenai amil tadi, penghalang yang menghalangi dia atau yang menghalangi apa yang setelahnya, setelah amil itu, untuk bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Contoh la asbiru muhtasiba la atakifanna sha'ima fa inna ma fi haizi la mil ibtida, sungguhnya apa yang dia pada bingkai la mil ibtida dan bingkai la mil qasam la yataqaddam 'alaiha, tidak boleh dia mendahului lam. Kemudian tadi ataupun pada pertemuan sebelumnya kita baca dari wazatu ya. Wazatu bad'in bi mudari'in sabat hawat dhamiran wa minal wawi khalat. Wazatu wawin ba'daha li mubtada lahu mudari' ja'alanna musnada. Mana sudah kita baca penjelasannya. Hal yang dimulai dengan fi'il mudari' itu hawat dhamira. mesti meliputi dhamir, mencakup dhamir. Wa minal wawi khalat, dan mesti hal tersebut kosong dari wawu. Wa dhatu wawin ba'daha mi mubtada, hal yang berupa fi'il mudhari' yang sebelumnya didahului oleh wawu, maka niatkanlah mubtada. Niatkanlah mubtada. Dan jadikanlah fi'il mudhari' tersebut disandarkan kepada mubtada. Ini juga sudah lahu disebutkan dalam catatan kaki Arabnya, itu muta'alliq dengan ij'ala. Yang lebih benar, lahu itu muta'alliq dengan musnada. Lihat maknanya juga, pasnya dengan musnada. Ij'alanna musnadan lahu ini ilaihi al-mudhari'a. Muta'alliqnya bukan dengan ij'ala, tapi dengan musnada. Juga sudah kita ambil, wa jumlatul halisi wa ma quddima biwawin biwawinu bimudmarin aw bihima, jumlah hal selain apa yang telah lewat, selain apa yang telah dilewatkan, itu biwawin, robitnya dengan wawu atau dengan bomir atau dengan kedua-duanya. Jadi jumlah hal ya selain fi'il mudhari' yang musbat itu apa, robitnya bisa dengan wawu atau dengan dhamir atau dengan kedua-duanya. Ini juga sudah. Ya, kemarin kita berhenti pada ucapan Syekh Muhammad Muhyiddin. Kita baca lagi saja catatan kaki nomor 1. Ya. Syaratnya sudah dibaca, cuma catatan kakinya belum selesai. فذكر الشارح أن الجملة الحالية إذا كانت فعلية فعلها مضارع مثبت وجب أن تخلو هذه الجملة من الواو. الشارح menyebutkan bahwasanya jumlah haliyah apabila fi'ilnya adalah fi'il mudhari' mutsabbat, fi'il mudhari' mutsabbat tadi bi mudhari' sabat, maksudnya fi'il mudhari' mutsabbat dari wa dhatu bad'in bi mudhari' sabat, hal yang dimulai dengan fi'il mudhari' sabat ini mutsabbat maknanya. Asy-syarih menyebutkan bahwa jumlah haliyah apabila fi'ilnya fi'il mudhari' yang mutsabbat, maka wajib untuk jumlah ini kosong dari wawu dan agar robitnya berupa dhamir saja. Ini satu. Ya, di mana jumlah haliyah itu bagaimana kosong, harus kosong dari wawu. Yaitu ketika apa? Jumlahnya fi'liyah, fi'ilnya fi'il mudhari' yang mutsabbat. Ini satu. Ya. Rabbinya hanya pemir. Waqad baqiya alaihi ba'du syurutin yajibu tahakkukuha fi hadhihi al-jumlah. Masih tersisa atas beliau sebagian syarat yang wajib terpenuhi pada jumlah ini. Di antaranya alla yataqaddama ba'du ma'mulat al-mudhari' alaihi, agar ma'mulat atau sebagian ma'mulat dari fi'il mudhari' ini tidak mendahului fi'il mudhari'. Fala taqaddama ma'muluhu alaihi iqtaranat al-jumlatu bil waw. Seandainya sebagian ma'mulnya mendahului fi'il mudhari', maka jumlahnya bergandengan dengan wawu. Walihada jawaz al-qawdi al-baydawi, oleh karenanya al-qawdi al-baydawi membolehkan pada contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, untuk iyaka ataupun wa iyaka nasta'in sebagai hal dari dhamir mustatir wujuban pada na'budu. Wa min asy-syuruti aidha, dan juga termasuk syaratnya agar dia tidak boleh bergandengan dengan wawu, jumlah fi'il yang fi'ilnya fi'il mudhari' itu, Allah takuna jumlatul mudhari' al-mazkur, Allah takuna jumlatul mudhari' al-mazkur muqtarinatan biqad, agar jumlah fi'il mudhari' disebutkan tidak bergandengan dengan qad. Fa'in iqtaranat biha wajib an taqtarina bil waw. Adapun kalau jumlah fi'il mudhari' itu bergandengan dengan qad, maka wajib bergandengan dengan wawu. Contohnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kesimpulannya, fajumlatu ma yushtarat li khulwi hadhihi jumlah min al-wawi arba'atu syurut. Maka jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari', yang dipersyaratkan padanya agar kosong dari wawu, itu ada 4 syarat. Yang pertama, an takuna mudhari'iyah, fi'ilnya fi'il mudhari', an takuna musbatah, fi'ilnya musbat bukan manfi, wa an yataqaddama al-mudhari' ala kulli ma yuzkar ma'hu min ma'mulatihi, dan agar fi'il mudhari'nya mendahului semua ma'mulatnya yang disebutkan. Dan yang keempat, Allah yaqtarin biqad, fi'il mudhari' tersebut tidak bergandengan dengan qadha. Kemudian yang berikutnya, waqad dzakara syarih ba'da qalilin, kemudian asy-syarih telah menyebutkan sebentar lagi sudah kita baca ya, anna jumlatul mudhari'iyah al-manfiyah bila, maksudnya jumlah fi'il mudhari' yang dinafikan dengan la tamtani' ma'aha al-waw, ini juga sama terhalang bersamanya wawu, berarti sudah berapa ini? Dua, ya kan? Dua jumlah aliyah di mana dilarang jumlah tersebut bergandengan dengan wawu. Yang pertama apa? Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari yang mufrad. Ya. Dan yang kedua ini, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari yang manfi dengan la saja. Ini juga terhalang bersamanya wawu. Sebagaimana contoh ayat Allah Subhanahu wa taala, maliya la aral hudhuda. Kenapa saya dalam keadaan tidak melihat hudhud? Tidak boleh wala dalam kalam yang lain antum boleh, tidak boleh bikin wala ara. Wa baqiya ba'da dzalik khamsu jumal. Maka setelah itu tersisa 5 jumlah yang lain yang yajib alla taqtarib bil waw, di mana jumlah halia ini wajib tidak bergandengan dengan wawu. Fayasiru majmu'u ma la yajuzu iqtiranuhu bil waw min al hali al waqi'ati jumlatan sab'a, sehingga jadilah kumpulan apa yang tidak boleh bergandengan dengan waw dari hal yang terjadi sejumlah 7 ya kan, 2 yang sudah disebutkan ya, kemudian 5 yang belum disebutkan yang akan ditambahkan di sini. Faham ya? Zakarna laka sanatayni minha, kami telah sebutkan untukmu dua di antaranya, wahuma jumlatul fi'li al-mudhari' al-mufrad, yaitu jumlah fi'il mudhari' mufrad, dan jumlah al-fi'il al-mudhari' al-manfi bila. Sekarang yang berapanya? Yang ketiganya. Ya, yang ketiganya. Kalau tadi yang adalah yang la, contoh yang lain ada kan? Wa ma lana la nu'minu billahi al-ma'idah. Wa ma lana la nu'minu billahi. Apa lanjutannya? Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u ayudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Juga sama. Ya, yang ketiga, an takuna mudhari'iyatan manfiyatan bima. Jumlahnya jumlah fi'il mudhari' yang dinafikan dengan ma. Penafiannya dengan apa? Ma. Kaqauli syair, seperti ucapan penyair, ahidduka ma tasbu wa fika shabibah fama laka ba'da shaybi sabban mutayyama. Shayyama di sini. Fama laka ba'da shaybi sabban mutayyama. Tidak dikatakan apa? Ahidduka, masa fama? Mana coba? Cari ma tasbu. Ahidduka ma tasbu. Tidak dikatakan wa matasu. Ahidduka, saya mengenalimu dalam keadaan kau matasu, orang yang tidak condong kepada kaum wanita. As-subwa atau itu al-mail ilan nisa. Al-mail ilan nisa, condongan kepada wanita. Wa fika syabibah, padahal bersamamu ada kekuatan. Syabibah itu al-waqtul ladzi yakunu fil insan mafur al-quwah jamman nasyab al-jismani. Syabib adalah waktu di mana seorang manusia itu kekuatannya pada puncak-puncaknya, masa mudanya mungkinnya. Jamman nasyab al-jismani, terkumpul kesemangatan tubuhnya. Ketika engkau dalam kondisi muda, kuat, perkasa, tidak condong kepada kaum wanita. Wa ahidduka ma tasbu wa fika syabibatun. Saya mengenalimu dahulu dalam keadaan kau tidak condong kepada kaum wanita, dalam keadaan kau masih kuat padanmu. Famalaka ba'da syaibi subban mutayyama. Lantas bagaimana engkau keadaanmu setelah engkau tua? Malah engkau subban mutayyama, condong kepada kaum wanita dan diperbudak oleh mereka. Mutayyam itu isim maf'ul dari tayyamahu al-'ishq, yani idza ista'badahu wa adallah, jika dia diperbudak oleh kerinduan dan dihinakan oleh cinta. Waminhu qala al-Arab, dari sini berkata orang Arab, Tayyimul Lat, maknanya Abdul Lat, hamba Lat. Jadi mutayyama itu diperbudak oleh Al-Aisyah. Sobbali suhal ba'da syaibi sobban hal. Ha, itu yang ketiga. Jumlah halnya apa? Berupa fi'il mudhari yang dinafikan dengan ma. Ya. Dengan ma. Atau sebelumnya, mengapa fi'il mudhari yang bergandengan dengan la tidak boleh digandengi dengan wawu? Alasannya adalah li'anna al-mudhari'a al-manfiya bila, karena fi'il mudhari yang dinafikan dengan la bimanzilati ismil fa'il, itu kedudukannya seperti isim fa'il. Al-mudhafi ilaihi ghairu, seperti kedudukannya isim fa'il yang ghair diidhafahkan kepadanya. Fa'ujriya mujrah, maka dia pun fi'il mudhari tersebut yang menyerupai isim fa'il dilangsungkan, diperbuat sebagaimana yang diperbuat pada apa? Isim fa'il. Fi'il istighna'i 'anil wawu, dalam hal tidak butuh kepada wawu. Ala tara anna ma'nahu, mana contoh ayatnya tadi, nomor 2 yang la itu, la aro ya. Contoh yang lain ada enggak? Apa? Iya. Ala tara anna ma'nahu ma lana ghairu mu'minina wa ma lana la nu'minu, ya kan? Tidakkah kau perhatikan bahwa makna dari ayat Allah wa ma lana la nu'minu, ala tara anna ma'nahu, tidakkah kau perhatikan bahwa maknanya itu adalah isim fa'il yang ghair disandarkan kepadanya, ya, ma lana ghaira, gitu kan, ma lana ghaira mu'minin. Fakama la yuqal, maka sebagaimana tidak dikatakan ma lana wa ghaira, enggak dikasih waw, sebagaimana tidak dikatakan ma lana wa ghaira mu'minin, demikian pula la yuqal ma lana wa la nu'min. Aidu. Ini disebutkan dalam tasrih dinukil dari Ibnu Malik pada syarah Al-Kafiyah. Faham ini? Alasannya kenapa jumlah haliyah yang dibuka dengan la tidak boleh bergandengan dengan wawu? Kenapa? Karena fi'il mudhari tersebut kedudukannya seperti isim fa'il yang ghair disandarkan kepadanya. Ya, sebagaimana tidak disandarkan wawu bersama ghair yang didhafahkan kepada isim fa'il yang jatuh sebagai hal, maka demikian pula pada apa? Fi'ilnya. Paham ya? Kemudian yang ke empat ya, yang keempat ya. Al-jumlatul ma'tufatu ala halin qablaha, jumlah yang diatofkan kepada hal sebelumnya. Ini juga tidak boleh jumlah tersebut bergandengan dengan apa? Wawu. Contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, faja'aha ba'suna bayatan awhum qailun, maka datanglah kepada negeri tersebut azab kami di waktu malam. Awhum qailun, dalam keadaan malam hari. Awhum qailun, ataupun dalam keadaan mereka tidur siang. Di sini mana syaitnya? Hum qailun. Ini hal berupa jumlah. Tidak boleh digandengi dengan wawu dengan dikatakan apa? Awahum qailun. Kenapa? Karena dia diatofkan kepada hal sebelumnya. Mana hal sebelumnya? Bayatan. Rahasianya apa disebutkan dalam tasrih? Wala yuqalu awahum qailun, tidak boleh dikatakan dalam ucapan yang lain misalkan awahum qailun. Kenapa? Karahiyata atfi harfai karahiyata, ulang ya, karahiyata harfai atfin. Ada yang terpotongnya. Suratan. Kita cek lagi. Karahiyata harfai atfin suratan. Tidak disukainya dua huruf atas berturut-turut ya, datang dalam surahnya gitu. Awwahum, secara surahnya kan huruf apa semua itu. Ya karahiyata harfai atfin suratan. Karena tidak disukainya datangnya dua huruf atau secara surah. Padahal kan wawunya kan bukan huruf ataf ya. Aw haliyah. Cuma surahnya seperti huruf ataf. Iya kan? Awnya huruf ataf. Ketika dikatakan wahum ini secara surah dari surahnya seperti ada dua ataf berturut-turut gitu. Yang kelima, al-jumlatul mu'akkidatu limadmuni jumlatin qablaha. Jumlah yang mentaukid jumlah ataupun jumlah yang mentaukid kandungan jumlah sebelumnya. Di antara tempat dari hal yang dilarang bergandengan bersamanya wawu adalah hal yang berupa jumlah yang mentaukid kandungan jumlah sebelumnya. Contoh ucapan ucapanmu huwal haqqu la syakka fi. Ini ataupun itu adalah al-haq kebenaran yang dalam keadaan tidak ada keraguan padanya. Dalam ayat Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi. Fajumlatu la raiba fi, maka jumlah la raiba fi, hal mu'akidah adalah hal yang mentaukid kandungan dzalikal kitab. Ya. Ini fi ba'di a'arib, fi ba'di a'ariba ihtamiluha hadzal kalam. Pada sebagian i'rabnya, dan di sana ada i'rab yang lain. Alasannya apa? Tidak boleh pada semisal ini, yakni jumlah yang mentaukid kandungan jumlah sebelumnya, tidak boleh jumlah tersebut yang datang sebagai hal bergandengan dengan wawu. Katanya wa kama la tadkhul al wawu fi taukid, sebagaimana wawu tadi kan jumlah haliyah ini didatangkan untuk apa? Mentaukid kan? Didatangkan untuk mentaukid makna jumlah sebelumnya. Tidak boleh bergandengan jumlah haliyah tersebut dengan wawu. Kenapa? Katanya wa kama la tadkhul al-wawu fi taukid, sebagaimana wawu tidak masuk pada taukid. Contoh ja'a zaidun nafsuhu, bukan ja'a zaidun wa nafsuhu, iya kan? Maka la tadkhul huna, di sini juga tidak masuk. Meskipun bukan taukid tapi hal yang maknanya taukid. La tadkhul huna li'anna al-mu'akkid li'anna al-mu'akkid nafsul mu'akkad. Karena mu'akkid pentaukid adalah zatnya yang ditaukid itu sendiri. Tidak boleh dengan ataf. Kan yang namanya ataf itu mengatafkan sesuatu yang berbeda. Iya kan? Atul mughayyarah. Yaqtadil mughayyarah. Fil ma'na. Li'anna al-mu'akkida nafsu al-mu'akkadi fil ma'na. Falau dakhalatil wawu, seandainya wawu masuk, lakana fi surati atfi syai ala nafsih. Kalau dakhalatil waw, seandainya waw masuk pada hal yang fungsinya mentaukid jumlah sebelumnya, lakana nisaya fi surati atfi syai, berada pada surah gambaran mengatofkan sesuatu ala nafsi kepada dirinya. Yang ini tidak boleh. Ayat itu. Kemudian yang keberapa? 6. Al-jumlatul lati taqa'u ba'da illa, jumlah yang datang setelah illa. Sawa'un akanatil jumlatu ismiyatan, sama saja apakah jumlahnya ismiyah. Contoh ucapanmu ma sahibtu ahadan illa zaidun khairun minhu. Ya, ma sahibtu ahadan illa zaidun khairun minhu. Saya tidaklah berteman dengan seorang pun melainkan Zaid dalam keadaan lebih baik darinya. Ma sahibtu ahadan illa Zaidun khairun minhu. Tidaklah saya bergaul berteman dengan seorang pun melainkan Zaid mesti lebih bagus darinya. Di sini mana halnya? Zaidun khairun minhu. Ya. Ini jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Ini jumlahnya jumlah ismiyah. Tidak boleh dikatakan apa? Illa wa Zaidun khairun minhu. Itu tidak boleh. Am kanat fi'liyatan fi'luha madin, atau jumlahnya jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il madhi. Contoh ucapanmu, ma ara ra'yan illa ra'aitu suaba. Saya tidaklah memiliki satu pandangan melainkan saya lihat pandangan ini benar. Mana di sini ra'aitu suaba? Tidak boleh dikatakan apa? Wa ra'aitu suaba. Wa nahnu qali ta'ala, contoh dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Duhai kerugian atas para hamba, tidaklah datang kepada mereka seorang rasul pun melainkan mereka memperolok-oloknya. Dan di sini illa disebut dengan illa apa? Atau sebelumnya mana syainya di sini? Kanu bihi yastahzi'un. Jumlah apa? Haliyah. Tidak boleh disertakan bersamanya wawu. Ini illa disebut dengan illa apa? I al-ijabiyah. Illa yang seperti ini keadaannya disebut dengan apa? Illa al-ijabiyah. Kenapa? Li'annaha satakunu masbuqah bin-nafi. Karena dia didahului oleh nafi. Wa nafi-nafi al-isbat. Dan penafian nafi adalah isbat. Lihat. Illa disini ijabiyah. Sebelumnya ada nafi enggak? Ada kan ma. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Di sini kanu bihi yastahzi'un musbat atau manfi? Ditetapkan kan? Mereka memperolok-olok para rasul tidak? Memperolok-olok, berarti musbat. Ini namanya ilabah al-ijabiyah. Menunjukkan bahwasanya setelahnya itu terjadi, terhasilkan. Kenapa? Karena sebelum illa didahului oleh nafi. Ma. Nafiun nafi menafikan yang manfi menjadi apa? Musbat. Isbat. Ya, faham ya? Pokoknya setelah illa tidak boleh. Kemudian waqad warada fi syi'ri iqtiranul jumlatil fi'liyati allati fi'luha mad wal waqi'ah ba'da illa bil waw kama fi qawlihi. Waqad warada fi syi'r, telah datang pada syi'r iqtiranul jumlatil fi'liyah, pergandengannya jumlah fi'liyah allati fi'luha mad, yang mana fi'liyah fil madhi wal waqi'atu ba'da illa bil waw. Dan yang datang setelah illa itu dengan wawu. Dalam keadaan yang datang setelah illa dengan wawu datang. Ini seperti dalam syair. Jarang berarti ya. Kama fi qawli, seperti dalam ucapan penyair. Ni'ma ni'ma mru'an harimun lam ta'ru na'ibah illa wa kana li murta'in laha wazara. Ni'ma mru'an harimun lam ta'ru na'ibatun illa wa kana li murta'in laha wazara. Di sini mana syaitnya? Wa kana ni'ma mru'an harimun, sebaik-baik orang adalah haram, nama orang. Lam ta'ru, lam ta'ru lam apa? Tanzil. Tidaklah datang na'ibah, yakni musibah, al-hadithah. Tidaklah datang menimpa na'ibah, satu musibah, kejadian, illa melainkan. Wa kana li murta'in laha wazara. Murta' itu isim fa'il dari irta'a. Ya, murta' ini antara isim fa'il dan isim maf'ulnya sama ya. Kalau isim fa'il berarti murtaji', murtaya' itu. Ya, isim fa'il dari irta'a. Aslinya dari ar-raw. Ar-raw apa ar-raw? Takut, al-khawf. Ya. Illa wa kana li murta'in laha wazara, melainkan. Mana isim kananya? Isimnya? Eh? Wazar artinya. Melainkan kana limurta'in laha wazar. Melainkan dari sesuatu yang menakutkan. Laha wazar, ada pelindung itu. Wazar ini apa? Malja ataupun mu'iz, orang yang menolong. Ya. Ini sebaik-baik seseorang adalah harim. Tidaklah lam ta'ru naibah. Tidaklah apa? Musibah menimpa dia. Melainkan ya, dalam keadaan ada saja yang menolong. Limurta'in laha. Bagi orang yang takut padanya. Musibah itu berarti ya. Sesuatu yang menakutkan berarti murta'nya. Simfail ya. Tidak ar-raw' al-faza' al-mufzi'. Ataupun melainkan dia. Sepertinya kembali kepada haram ya. Wa kana dan mesti bagi siapa haram ini ada pelindung dari perkara yang menakutkan itu. Illa wa kana wazara. Melainkan bagi si haram ini ada pelindung yang menolong dia dari perkara yang menakutkan. Sehingga wazar laha muta'ali dengan wazar. Pelindung yang melindungi dari apa? Naibah tadi. Nah, melainkan ada tempat berlindung dari naibah tadi limurta bagi orang yang takut darinya. Gitu seperti ya. Ni'mam ra'an sebaik-baik seseorang adalah harim. Lam ta'ru naibah, tidaklah datang satu musibah melainkan ada penolong dari musibah tersebut limurta bagi orang yang murta tertimpa rasa takut. Kalau di sini saja mana? Wa kana itu. Wa kana limurta'in laha wazara. Faqila huwa syadz, ada yang mengatakan ini syadz. Wal qiyas an takhluwa min al waw. Secara qiyas harus kosong jumlah haliyah tersebut dari waw karena datang setelah illa. Dan fi'ilnya fi'ilin madh. Wa qila huwa qalilun la syadz, ada yang mengatakan ini sedikit bukan syadz. Kemudian yang ke-7 ya. Al jumlatul fi'liyah fi'luha madhin masbuqun fi'luha madhin masbuqin bi aw al atifah nahwu qawlika la adribannahu hadara aw ghaba. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madhi didahului oleh aw atifah. Contoh ucapanmu la adribannah, sungguh-sungguh saya akan memukulnya. Lam di sini waqi'ah fi jawabil qasab, demi Allah saya akan memukulnya. Hadara aw ghaba, apakah dia hadir ataupun ghaib? Di sini aw ghaba. Hadara, apakah dia dalam keadaan hadir ataupun dalam keadaan apa? Ghaib. Di sini halnya mana? Hadar dengan ghaba. Tidak boleh pada contoh apa? Tidak boleh dikatakan apa? Au wa ghaba. Kemudian di antara syahihnya adalah ucapan minya irkun lil khalil nasiran jara au adala wa la tashih alaihi jada au bakhila. Jadilah engkau untuk orang yang dekat denganmu, orang yang kau cintai, nasiro penolong. Apakah kekasihmu ini berbuat zalim ataupun adil? Benar gak ini nasihat? Ya, salah ya. Wala tashih alai, jangan kau berbuat kikir kepadanya. Apakah dia jahada, dermawan ataupun bakhil? Pokoknya kalau dia khalilmu, sudah kamu tolong. Kamu berbuat dermawan. Bagaimanapun tidak ada dia kan? Ini keliru. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina. Apa? Lanjutannya. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lin-nas walau 'ala anfusikum mil walidaini wal aqrabin. Iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'il hawa, ittiba'il hawa. Syajar di sini ya, au adala bukan au wa adala. Hal ada dua, jaro dengan adala. Kemudian saya tambahkan barangkali di sini enggak disebutkan. Barusan pembahasan yang barusan kita lewat kali tentang apa? Wajibnya hal kosong dari wawu. Itu terjadi di berapa tempat? 7. Tempat yang pertama, ketika halnya berupa jumlah fi'liyah yang mutbat. Yang kedua, ketika halnya jumlah fi'liyah yang fi'li mudhari yang dinafikan dengan la. Yang ketiga, yang dinafikan dengan ma. Ya. Kemudian yang keempat, yang jumlah ya, halnya jumlah yang datang selama ya, yang diataskan kepada hal sebelumnya. Ya, jumlah haliyah yang diataskan kepada hal sebelumnya. Yang kelima, jumlah haliyah yang didatangkan untuk mentaukid kandungan jumlah. Yang kelima, jumlah haliyah yang datang setelah illa. Yang ketujuh, jumlah haliyah yang berupa fi'il, ya fi'ilnya madhi, didahului oleh apa? Au atifah. Sekarang lawannya, wajibul wawu fi mawdhi'aini, wajib wawu bergandengan dengan apa? Hal pada dua tempat. Sebab yang pertama, an yufqadu ad-dhamir, kehilangan dhamir, tidak ada dhamir, tidak didapati dhamir. Maka wajib apa? Wa ada wawunya sebagai apa? Rabitnya. Ja'a Zaidun. Wa ma tala'ati syams. Ya. Ja'a Zaidun wa ma tala'ati syams. Zaid datang dalam keadaan matahari tidak terbit atau belum terbit. Wa ma tala'ati syams. Enggak boleh dikatakan apa? Ja'a Zaidun ma tala'ati syams. Kenapa? Kosong dari rabit. Kenapa di sini? Ya, dhamir enggak ada. Maka dengan wawu didatangkan. Yang pertama apa? An yufqad ad-dhamir. Ja'a Zaidun wa Amrun qa'im. Perlu enggak tambahkan wawu? Perlu. Kenapa? Enggak ada dhamir pada Amrun qa'im. Yang kedua. Bentar, kok ada yang terlewat ini tulisannya. Iya, jadi fi'il mudhari'nya dimasuki oleh qad. Dimasuki oleh apa? Qad. Contohnya apa? Lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna. Jadi kalau jumlah haliyahnya adalah fi'il mudhari' yang dimasuki qad, maka ini juga wajib bergandengan dengan wawu. Qama Zaidun wa qad. Apa setelahnya? Ya'kulu tamron misalkan. Kasih wawu. Yaitu ketika halnya jumlah apa? Fi'liyah fil mudhari' yang didahulu dengan qad, makanya juga apa? Wajib digandengkan dengan wawu. Saya ini kurang jelas susahnya. Ya itu tambahannya yang kemarin. Ada yang mau disampaikan? Mana? Yang keberapa itu? 6 ya. Ya hasratan ma ya'tihim min rasulin illa. Ya berarti sita mufarrakh ya. Hal ya. Jumlah hal juga tetap. Iya kan? Hal juga. Sita mufarrakh. Betul enggak sita mufarrakh? Betul. Hal terus sita mufarrakh. Kan datang pada alam yang apa? Nafi. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi istajib sita mufarrakh. Ya. Ya illa disebut illa apa? Al-ijabiyah namanya. Ada musyil, ada isyal ya. Yang lain? Ya, kita lanjutkan. Ini sudah belum nih? Awal halu sebelum ya. والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حذل. Walhal dan hal qad yuhdafu, terkadang dibuang. Ma fiha amil, dibuang apanya? Amil yang beramal pada hal itu. Ma di sini kembali pada amil. Hal kadang dibuang. Ma ini amil yang beramal pada hal itu. Kadang amilnya dibuang. Wa ba'du ma yuhdafu dzikruhu hudhil. Sebagian dari amil yuhdaf dibuang dalam keadaan zikru hudhil, penyebutannya itu dilarang. Kalau tadi yang pertama qad yuhdaf ini pembuangan sifatnya apa? Jawazan. Pembuangan amil sifatnya apa? Jawazan, iya kan? Walhalu qad yuhdafu ma fiha amil. Hal terkadang dibuang amil yang beramal padanya. Berarti ini yang sifatnya jawazan. Yang keduanya ini, wa ba'du ma yuhdaf, sebagian amil yang dibuang, zikruhu hudil, dilarang tersebutkan. Berarti ini pembuangan sifatnya apa? Ujuban. Hudil muni', maknanya muni'. Dilarang. InsyaAllah ini jelas ya. Yuhdafu amilul hali jawazan aw wujuba. Dibuang amil dari hal dalam keadaan jawaz ataupun wajib. Famitsalu ma hudhifa jawaza. Contoh dibuangnya amil hal dalam keadaan boleh dan ketika itu harus ada dalil apakah sifatnya hali ataupun maqali. Dalil yang menunjukkan adanya amil yang dibuang, apa yang sifatnya atau apa bentuknya, keadaan ataupun maqali, ucapan yang dicontohkan di sini dalilnya adalah dalil maqali. Nanti kita tambahkan yang dalil yang sifatnya hali. An yuqal, dikatakan kaifa ji'ta, kaifa ji'ta, dalam keadaan seperti apa engkau datang. Maka dijawab rakiba, langsung disebutkan halnya tanpa menyebutkan amilnya. Ini ada dalilnya, dalil yang sifatnya apa? Maqali. Takdirnya jitu rakiba. Ya. Wa kaqaulika, dan seperti contoh ucapanmu bala musri'a. Bahkan ya, dia berjalan dengan cepat. Liman qala laka, bagi orang yang berkata kepadamu lam tasir, engkau belum berangkat, engkau belum berjalan. Dijawab bala musri'a, bahkan saya sudah berjalan dengan cepat. Ini juga dalilnya apa? Maqali juga. Takdirnya bala sirtu musri'a. Ya, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirin 'ala an nusawwiya bananah. Ya. Takdirnya Allah alam bala najma'uha qadirin. Di sini mana halnya qadirin? Bala qadirina. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang belulangnya? Bala qadirin, bahkan kami akan mengumpulkan semuanya. Qadirin, dalam keadaan mampu. Ya. Untuk menyusun kembali jari-jemarinya. Nah itu. Ini dalilnya apa sifatnya? Maqali. Ada di sana dalil yang lain. Yang sifatnya apa? Tadi hali. Seperti antum dapati ada orang yang mau berangkat safar. Antum katakan roshida. Hanya tusafir roshida. Semoga engkau safar, engkau safar dalam keadaan terbimbing. Ada orang pulang haji, antum ketemu dengannya makjura. Ya. Di situ ditakdirkan apa? Amilnya yang mencocoki. Ya. Misalkan apa? Tarji, kau kembali dalam badan dikasih. Semoga kau kembali dalam badan dikasih apa? Pahala. Gitu. Ini bahasanya banyak. Hal ini. Banyak bahasanya. Ya. Selesaikan dulu aja yang di sini ya. Nanti ada beberapa hal yang mau kita tambahkan. Wa mithalu ma hudhifa wujuban qauluka, contoh. Ma hudhifa wujuba, amil hal yang wajib dibuang adalah ucapanmu Zaidun akhuka atufa. Zaid adalah saudaramu dalam keadaan penuh belas kasih. Wa nahruhu minal hal, dan misalnya dari hal al-mu'akidah yang didatangkan untuk menaukid, mentaukid kandungan jumlah ini sudah lewat ya. Maka taqaddama dzalik, ini sudah lewat. Kal halati kal hali an-naibati manabal khabar. Wa ka wa kal hali an-naibati manabal khabar, dan juga seperti hal yang menggantikan posisi khabar. Ini juga wajib amilnya dibuang. Kalau tadi Zaidun akhuka atufa, apa amil yang dibuang takdirnya? ahukuhu. Kenapa ahukuhu? Karena mubtadanya bukan anak. Kalau anak uhaku, ya, atau u'rafu, u'rafu ataupun i'rifni, ya. Nahu, contoh darbi zaidan qa'ima, jelas. Takdirnya apa? Iza kana qa'ima. Darbi zaidan iza kana qa'ima. Itu amilnya. Kana. Waqad sabaqa taqriru dhalika fi bab al-mubtada wal khabar. Telah lewat penetapan masalah ini pada bab al-mubtada wal khabar. Di sini ada catatan kaki. Sepertinya perlu kita baca ya. Huna amrani nuhibbu an nunabbihaka ilaihima. Di sini ada dua hal yang saya ingin ingatkan untukmu. Yang pertama, anna amilal hal ala salasati anwa'. Bahasanya amilnya hal ada tiga macam. Nau'un yajibu zikruh, satu macam yang wajib disebutkan. Walai juzu hafuh, dan tidak boleh dibuang. Wanau'un yajibu hafuh, satu macam yang lain. Wajib dibuang. Walai juzu zikruh, tidak boleh disebutkan. Wanau'un, macam yang ketiga. Yajuzu laka zikruh, wajuzu laka hafuh. Boleh bagimu untuk menyebutkan amilnya dan membuangnya. Fa'amman nau'ul awal, adapun macam yang pertama. Alladhi yajibu zikruh, yang wajib disebutkan dan tidak boleh dibuang, adalah amil yang maknawi. Sudah lewat ini juga. Amil yang maknawi adalah seperti dzaraf dan isim isyarah. Maknanya kan apa? Fi'il. Kemudian isim isyarah ini juga sudah lewat. Fala yuhdaf syai'un min hadhihi al-awamil. Tidak boleh dibuang satupun dari amil-amil ini. Sawa'un a'milat am lam ta'mal. Sama saja dia beramal atau tidak. Li'anna al-amil al-ma'nawi dhaif, karena amil yang maknawi itu lemah. Falayakwa ala an ya'mala wahuwa mahduf, tidak kuat dia untuk beramal dalam keadaan mahduf, dibuang. Wa amana'u alladhi yajibu hadhu, ada bermacam amil yang wajib dibuang adalah faqad bayyana syarih thalathata mawdi'an min mawdi'ih, menyebutkan tiga tempat dari tempat-tempatnya, yaitu wahiya al-hal al-mu'akidah, itu hal al-mu'akidah limadmurin jumlah, yang mentaukid kandungan jumlah. Wal-halun na'ibah mana bil-khabar, dan hal yang menggantikan posisi khabar. Wal-hal adalah ala ziyadah atau naqas bitadrij, hal yang menunjukkan kepada makna penambahan atau pengurangan dengan tadrij. Apa tadrij? Tahapan, ya, dengan tahapan. Ini insyaallah akan dijelaskan ucapan yang lain. Wa baqiya mawdhi'an akharan, dan tersisa dua tempat yang lain, yaitu yang pertama an yanuba anhu al-hal, amilnya sudah digantikan posisinya oleh hal, seperti ucapanmu kepada orang yang minum hani'an, ya, semoga dalam keadaan gembira. Wa min dhalika qawlu Kusair, dan tercerai ucapan Kusair, hani'an mari'an, ya, wa yarada'in mukhamirin li'azzata min a'radina mastahallati. Kemudian wasanihima, dan yang kedua, antadullal halu ala taubih, halnya menunjukkan makna cercaan. Contoh ucapanmu aqa'i dan waqajad dan nas, apakah kamu dalam keadaan duduk bubuk padahal manusia sudah bersungguh-sungguh kerja, kamu masih duduk saja, ya. Ini juga wajib. Atujad qa'i dan, apakah kau masih didapati qa'i dan, ya. Amin ya mahluk. Wa amanu'u alladhi yajuzu zikruhu wa hafuh, adapun amil yang wajib disebutkan dan juga wajib boleh dibuang, adapun amil yang boleh disebutkan dan dibuang adalah selain dua macam ini. Yang pertama, anal aslu fil hal nafsuhu bisababi kauni fadlah annahu yajuzu hadzuhu. Hukum asal pada hal itu sendiri karena dia fadlah, ya boleh dibuang. Ya boleh dibuang karena dia fadlah. Tapi kadang wajib disebutkan. Ini hal wajib disebutkan di lima tempat. Lima tempat di mana hal wajib disebutkan. Yang pertama, yakunal hal maqsuran alaih, halnya di qasr, ya. Di qasr, di hasr. Contoh ucapanmu, ma safartu illa rakiba, saya tidaklah safar kecuali dalam keadaan berkendaraan. Wa ma barabtu aliyan illa muzniba, saya tidaklah mukul Ali karena melainkan karena dia dalam keadaan bersalah. Kemudian yang kedua, yakunal hal naiban an amilih, halnya menggantikan dari amilnya. Ini wajib disebutkan. Contoh hani'an maria, turidu, kamu mengatakan kul, ini apa? Amilnya. Jadi lihat konteksnya. Ya, kalau lagi makan ya kul. Ya. Kalau lagi minum ya tadi ya, syaribta ataupun isyrib. Kul zalika hani'an maria, makanlah itu hani'an maria, dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Wasal itu yang ketiga, anta tawaqqaf alaihi sihhatul kalam. Ucapan kalam itu benar tidaknya bergantung pada hal ini. Kalau hal ini disebutkan benar maknanya, kalau dibuang rusak. Maka ini wajib disebutkan. Contoh, wa ma khalaqna as-samawati wal ardha wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan, dan wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya dalam keadaan apa? Bermain-main. Kalau dibuang rusak enggak? Rusak. Allah ciptakan enggak langit dan bumi. Hanya penafian saja, wa ma khalaqna as-samawati wal ardha wa ma bainahuma, penafian, tidak diciptakan berarti kan. Ini rusak. Ya, maka harus ada halnya la'ibin. Yang berikutnya au yatawaqqaf 'alaihi muradul mutakallim, atau yang dimaukan oleh mutakallim itu bergantung ada tidaknya hal. Contoh firman Allah SWT, wa idza qamu ila sholati qamu bisala. Apabila mereka berdiri menuju salat, ini kan murad belum dihasilkan. Orang munafik salat enggak? Salat. Ya, muradnya maunya menjelaskan model salat mereka. Qamu bisala, mereka dalam keadaan sholat bermalas-malas. Ataupun mereka bangkit dalam keadaan apa? Kusala. Bermalas-malas. Itu kalinya halnya kusala. Yang keempat, an yakunal hal jawaba. Halnya itu datang sebagai jawaban. Seperti ucapan mubala musri'a. Sebagai jawaban dari orang yang berkata kepadamu, lam tasir, kau belum berjalan. Yang kelima, an yakunal hal naiban anil khabar. Halnya datang menggantikan khabar. Dorbi zaidan musia. Ini sekarang kita kalah. Oh, sedikit lagi ya. Kita selesaikan, nanti kita tambahkan beberapa tambahannya. Wa mimma hudhiba fihi 'amilul hal wujuban qauluhum. Di antara yang 'amil hal dibuang secara wajib adalah ucapan mereka, ishtaraituhu bi dirhamin fa sa'ida. Saya membelinya dengan satu dirham fa sa'ida. Terus dalam keadaan naik atau berlebih. Sing saya beli dengan satu dirham lebih gitu ya. Mata sodak tu bidinarin fasafila. Saya bersodak dengan satu dinar fasafila. Ya. Dan kurang. Kurang dari satu dinar ya. Dan terus kurang dari itu. Satu dinar dan terus ke bawah. Fasu'ida wasafilan halan amiluha mahdhuf wujuban. Takdirnya fadhahaba samanu su'ida. Naiklah asaman harganya su'ida dalam keadaan ataupun dhahaba. Perjalanlah harganya dalam keadaan naik. Naik gitu. Wa dhahaba al-mutasaddaq bihi safila. Berlangsunglah al-mutasaddaq bihi, sesuatu yang disedekahkan itu safila, menurun, menurun. Kalau tadi menaik. Wa hadha ma'na qawlihi wa ba'du ma yukhilafu dhikru hudhil. Ini makna ucapan An-Nadhib sebagai sebagian. Ya, amil yang dibuang itu dzikru hudhil, dilarang untuk disebutkan. Tinggal kita sampaikan tambahannya. Sebutkan beberapa faedah di antaranya oleh Al-Syafi'i. Yang pertama, bahwasanya mazhabul Basri, mazhabnya orang Basra, illa al-Ahfash, kecuali al-Ahfash, luzum qad ma'al madhi al-muthbat mutlaqa. Wajibnya hal yang datang dengan fi'il madhi disertai diiringi dengan qad. Luzum qad ma'al madhi, wajibnya qad menyertai fil madhi yang musbat secara mutlak. Apakah qadnya zahirah tampak atau muqaddarah? Ini madhabnya siapa? Al-Basriyyin, kecuali Al-Ahfash. Wajib kalau halnya fil madhi untuk disertai, disertakan bersamanya qad. Apakah qadnya zahirah atau muqaddarah saja diniatkan. Tapi kata Al-Ashmuni wal-Mukhtar ifaqan lil-Kufiyyin wal-Ahfash, tapi yang terpilih mencocoki orang-orang Kufah dan Al-Ahfash adalah luzumuha, wajibnya qad ini ma'a ma'a al-murtabat bil-wawu, bersama yang bergandengan dengan wawu. Kalau tidak ada wawunya ya tidak mesti ya. Luzumuha ma'a al-murtabat bil-wawu faqat, wajibnya qad masuk kepada fil madhi itu ketika ada wawu bersamanya. Kalau tidak, ya tidak wajib gitu. Wajawazu ithbatiha wa hadzfuha, dan boleh. Wajawazu ithbatiha wa hadzfiha fil murtabat bid dhamir. Saya ulangi. Jadi yang pertama itu kalau rabitnya apa? Wawu. Maka wajib kasih qad pada fil madhi. Dan boleh untuk meretapkan qad atau membuangnya ketika diikat dengan bomir, robinya bomir saja. Au bihima ma'an, atau dengan waw dengan dan bomir sekaligus. Paham gak nih madhabnya apa? Al-Gufiyun dan Al-Fash. Kapan wajib fi'il madhi berganti dengan qad? Ya, ketika robinya wawu. Ketika robinya bomir, tidak wajib. Boleh saja ditinggalkan atau disertakan bersamanya. Ketika robinya bomir bersama wawu, boleh. Katanya sama sukan bidhahiri masabak, karena berpegang teguh dengan bahir masabak, apa yang tampak dari apa yang telah lewat. Karena idil aslu, karena hukum asalnya ada mutakdir, tidak ada penakdiran. La siyama ma'al kasrah, terlebih lagi bersama banyaknya syawahid, di mana datang di situ apa fi'il maud sebagai hal tanpa apa qad. Kemudian dirinci oleh beliau Al-Hashmuni, na'am fi dhalika arba'u suwar. Benar, berarti dalam masalah ini ada empat suwar, surah. Murattabatan fil kathrah, diurus sesuai dengan banyaknya penggunaan. Ketika apa? Halnya berupa fi'il maudhi. Yang pertama, ja'a Zaidun waqad qawma abuhu. Ini yang paling banyak. Ja'a Zaidun waqad qawma abuhu. Dalam keadaan bagaimana? Yang paling banyak? Ya, di situ diikat dengan wawu disertakan bersamanya apa? Qad. Itu yang paling banyak. Ya Zaidun wa qad qawma abu. Ya, ketika halnya jumlah fi'liyah diikat dengan wawu dan disertakan bersamanya qad, ini penggunanya yang paling banyak. Penggunanya kedua dari sisi kebanyakannya. Thumma ja'a Zaidun qad qawma abu. Ja'a Zaidun qad qawma abu. Disertakan bersamanya qad dan apa? Wawu. Ini derajat yang kedua. Yang ketiga, ja'a Zaidun wa qawma abu. Ja'a Zaidun wa qawma abu. Tanpa qad, hanya wawu saja. Hanya dengan wawu dan dhamir ya. Kemudian yang terakhir, thumma ja'a Zaidun qawma abu. Tanpa wawu, tanpa qad. Jadi yang pertama yang paling banyak dalam penggunaan ada wawu dan ada qad. Kemudian yang kedua ada qad saja bersama apa? Dhamir ya. Dan yang ketiga ada dhamir bersama, ada wawu bersama dhamir, dan yang terakhir hanya ada apa? Dhamir saja. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ini, yuhdzafu rabit lafdhan fayunwa. Kadang dibuang robit terlafat tapi diniatkan saja adanya. Kadang seperti itu. Contoh, marutu bil burri qafizun bidirham. Ya. Marutu bil burri qafizun bidirham. Saya melewati bur gandum yang dijual, qafizun bidirham. Satu qafiznya, dalam keadaan satu qafiznya bidirham, dengan satu dirham. Mana halnya di sini? Qafizun bidirham. Ada enggak robitnya? Tidak disebutkan. Diniatkan saja. Takdirnya qafizun minhu bidirham, dhamir. Satu qafiz dari bur itu dengan satu dirham. Qad yahdhafu rabit lafdhan fayunwa nahu maratu bil burri qafizun bidirham ay minhu. Yang ketiga, al-aktsar fil ismiyah. Al-aktsar fil ismiyah al-ja'izu fiha al-awju ats-tsalatsah. Yang paling banyak padahal yang berupa jumlah ismiyah boleh padanya tiga sisi. Ar-rabat bil wawu, rabit dengan wawu. Ja'a Zaidun wa abuhu, misal qa'imun ya. Ataupun wa amrun qa'imun, ja'a Zaidun wa amrun qa'imun. Wa dhamir. Saya ulangi. Ar-rabat bil wawu wa dhamir ma'an, dengan wawu dan dhamir bersama-sama. Ja'a Zaidun wa abuhu qa'im. Thumma al-wawu wahdah, kemudian dengan wawu saja. Ja'a Zaidun wa amrun qa'imun. Thumma dhamir, kemudian dengan dhamir saja. Ja'a Zaidun abuhu apa? Qa'im. Nah itu kalau dengan apa? Ismiyah. Rabitnya dengan boleh tiga rabit. Yang pertama wawu dan apa? Dhamir atau wau saja atau dhamir saja. Ada enggak qad di sini? Ada qad di sini enggak masuk? Ya enggak bisa. Qad tanda khusus bagi fi'il. Yang berikutnya, kama yaqul hal jumlatan yaqau aidun dhurfa. Hal sebagaimana datang dalam bentuk jumlah, dia juga datang dalam bentuk syibul jumlah dhurf. Dan apa? Jar majrur ini sudah maklum. Raitul hilal baina sahabi. Atau jar majrur fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ketika itu muta'alliqnya dengan apa? Istiqrar yang mahdhuf wujuban. Ya boleh anda takdirkan fi'il atau isim. Bagaimana dengan falamma ra'ahu mustaqiran 'indah? Katanya wujuban muta'alliqnya hal yang berupa syibul jumlah ini. Tapi dalam ayat ini falamma ra'ahu mustaqiran 'indah dijawab apa sih? Mustaqirran yang disebutkan bukan muta'alliqnya dhorof 'indah, bukan. Muta'alliqnya 'indah itu mahdhuf istiqrar 'am. Ya. Karena mustaqirran yang disebutkan adalah qaul yang khas. Bermana apa? Iya, ada mutaharruf ats-tsubut. Iya. Tatkala Nabi Sulaiman melihat di sisinya ada istana dalam kondisi tetap. Iya, ya, dalam keadaan tetap. Ya. Jadi yang dimaksud dengan muta'alliqnya dhorof dan apa? Jar majrur itu mutlaqul wujud. Ya, ini apa? Al-kun al-am. Kemudian berikutnya. Tanda berikutnya. Qad tuhdhafu halil qarinah. Terkadang hal dibuang karena ada qarinah yang menunjukkan hal yang dibuang ini. Ini sekarang halnya yang dibuang. Kadang halnya yang dibuang. Kadang hal dibuang karena ada qarinah yang menunjukkan hal itu yang dibuang. Wa aktsaru ma yakunu dzalika, terjadinya kebanyakannya adalah idza kanat qawlan, apabila halnya berupa qaul. Aghnat anhu maqulun, yang qaul ini sudah dicukupkan dengan maqul, isi ucapannya. Wa aktsaru ma yakunu dzalik, kebanyakan hal itu dibuang apabila halnya bermakna qaul, yang mana qaul ini sudah dicukupkan dengan penyebutan maqulnya, isi dari qaulnya. Tergambar kan? Contoh wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum. Di sini ada hal yang mahdhuf. Salam kenapa dibuang? Karena sudah ada maqulnya, salamun 'alaikum. Tercukupi. Jadi kalau ada irob salamun alaikum itu jumlah ini pada mahalnya apa? Maksud makulun qawul man aminnya mahduf hal qailina dhal qailina wal malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab qailina salamun alaikum. Mungkin dalam terjemahan bisa dikeluarkan. Dan para malaikat masuk kepada mereka ahlul jannah dari setiap pintu dalam keadaan mengatakan, ya kan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Juga wa idz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'ilu rabbana, apa tafsirnya ini, qailaini rabbana taqabbal minna. Kemudian berikutnya kita tambahkan tadi ya, pembahasan tentang pembuangan ambil. Kita ambil dari at-tasrih, sebagai yang sudah sebutkan, cuma ada tambahan. Qad yuhdhafu 'amilul hal, sehingga antum ini tambahkan, ditambahkan aja kepada catatan sebelumnya. Qad yuhdhafu 'amilul hal, terkadang 'amil hal dibuang apabila dia berupa fi'il. Karena ada dalil hali berupa hal keadaan, seperti ucapanmu pada orang yang mau safar, liqaw sidi safar roshidan. Roshidan. Taktinya apa? Tusafir roshidan. Tusafir roshidan. Tapi saya singkat juga enggak, saya tulis semuanya. Atau karena dalil apa? Maqali. Dalil maqali diantara sudah disebutkan. Berupa apa? Istifham. Iya kan? Seperti ucapan murakiba sebagai jawaban dari kaifa jita, maka rakiba wajib dibuang. Apa boleh disebutkan, boleh dibuang. atau punya ketiga ini tambahannya nih. Sudah disebutkan juga ini. Enggak apa-apa. Au jawaban nafi datang sebagai jawaban dari penafian. Tadi kan lam tusafir. Ini kan penafian ya. Dijawab bala apa? Musri'a. Ini. Jawabun nafi. Ini lebih sekali lagi ya poinnya kan. Kalau tadi kan hanya lam lima tusafir. Didatangkan sebagai jawaban dari penafian sebelumnya. Ditetapkan dengan ucapan ini. Bala musri'a. Misal ayat tadi. Bala qadirina ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina. Yang berikutnya. Ketika hal itu datang sebagai jawab syarat. Atau jawab syarat. Contoh. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan takut farijalan, di sini rijalan kan hal datang pada apa? Sebagai apa? Jawab syarat fa itu waqi'ah fi jawab syarat. Maka ini juga hal di mana situ apa? Boleh di sebutkan boleh di buang apa? Amilnya. Di sini apa takdirnya? Fasallu rijalan au rukbana. Maka silakan kalian salat dalam keadaan apa? Jalan kaki ataupun berkendaraan. Ini juga sudah disebutkan tapi enggak apa-apa ya untuk memungkinkan. Dibuang hal secara wajib dalam keadaan bisa dikiaskan di empat tempat. Sudah kan tadi kan? Enggak apa-apa kita sebutkan lagi. Ini faedah dari yang lain. Yang ketiga, yang pertama as-sadah masadah khabar, halnya menempati tempatnya khabar, dharbi zaidan qa'iman. Aslinya itu beda-beda memang penakdirannya. Hasilun idza kana qa'ima. Hasilun idza kana qa'ima. Ada juga yang menakdirkan darbuhu qa'ima. Penakdiran khabar dari darb itu berbeda-beda. Ada yang hasilun idza kana atau ada yang idza kana, ada yang darbuhu qa'ima. Darbi zaidan darbu qa'ima. Penakdirannya berbeda. Yang kedua, al-hal al-mu'akkidah, hal yang mentaukidkan dengan jumlah. Jadi Zaidun abuka abufan. Ini juga sudah kan? Kenapa ini di sini tidak boleh disebutkan Zaidun abuka abufan? Ya? Kenapa enggak disebutkan amilnya? Ahuku litanzil al-jumlati qablahu manzilat al-badal min al-lafz. Karena jumlah sebelumnya yang disebutkan ini berarti abu ka'atuf diposisikan sebagai badal pengganti dari melafazkan amil yang mahdhuf itu. Sudah gantinya kan bainal badal atau iwad wal mu'awad tidak boleh dikumpulkan. Ya, yang ketiga ini allati yubayyin biha hal yang dijelaskan atau dari tiantara tempat di mana hal wajib dibuang adalah hal yang dijelaskan dengan hal makna penambahan dan pengurangan miqdar. Dengan tadrij. Ini tadi contoh yang disebutkan. Tasaddaq bidinarin fasu'idan. Ishtarihi bidinarin fasafila. Nah, pembahasannya fa'nya bagaimana? Fa'nya di sini adalah fa'atifah. Fa'nya ad-dakhila alaihima yang masuk pada keduanya adalah atafat amilan. Mengatofkan amil qad hudzifa yang telah dibuang itu wa baqiya ma'muluh dan yang tersisa ma'mulnya saja min atfil ikhbar ala insya. Ini masuk pada pengatofan jumlah khabar kepada jumlah insya. Paham kan? Ya, fa'nya itu atifah. Mengatofkan amil yang mahdhuf yang hanya disisakan ma'mulnya saja kepada jumlah sebelumnya min bab atfil ikhbar ala insya. Aslinya tasaddaq bi dinarin fa dhahaba al-mutasaddaqu bihi sa'ida. Tasaddaq bi dinar, bersedekahlah dengan satu dinar. Fa dhahabal mutasaddaq bihi sa'ida. Berlangsunglah sesuatu yang disedekahkan disedekahkan tadi dalam keadaan naik. Kalau terjemahnya kan singkat ya. Silakan sedekah dengan satu dinar atau lebih. Itu kan atau lebih. Takdirnya tasaddaq bi dinarin fa dhahaba. Fadhahaba ini amil yang buang. Fadhahaba al-mutasaddaq bihi sa'ida. Berlangsung sesuatu yang disedekahkan tadi dalam keadaan naik. Satu dinar setengah, dua dinar dan seterusnya. Ya kalau diterjemahkan singkat ya, atau lebih, atau naik. Kemudian pada contoh yang berikutnya, washtarihi bidinarin, ishtarihi bidinarin, fanhatto, dan turun. Dalam keadaan turun, fanhatto al mushtarabihi fafila. Ishtarihi bidinar, silakan kau beli ini dengan satu dinar. Fanhatto al mushtara, dan berjalan turun sesuatu yang berlangsung. Iya, berlangsung sesuatu yang dijual ini dalam keadaan apa? Nurun. Ya kalau terjemahnya singkat, istari, belilah itu dengan satu dinar ke bawah, gitulah. Tolong belikan ini, tapi satu dinar ke bawah, gitulah. Pesan kepada teman antum, tolong belikan ini, ya harganya segini ke bawah. Kalau orang ke atas enggak. Gitu. Kata Abdul Baqa Al-Akburi, wala yajuzu huna min huruf al-ataf illa al-fa. Tidak boleh dalam pembahasan ini didatangkan huruf ataf selain fa saja. Fa sa'idan, fa safilan, ya. Fa aksar dan seterusnya. Kemudian yang keempat. Yang keempat dari wajibnya apa? Sahibul hal dibuang. Ma dzukira badala min al-lafzi bil fi'li, hal yang disebutkan sebagai ganti dari menyebutkan fi'ilnya. Ini sudah disebutkan tadi. Di antaranya ketika didatangkan untuk taubih. Qa'iman wa qad qa'ada an-nas atau wa qad jadda an-nas. Saya ulangi ya, li taubih. Contoh, qa'iman wa qad qa'ada an-nas. Waliman yasbut waliman la yasbut, dan dikatakan juga kepada orang yang tidak tetap dalam satu keadaan. Tamayyu misalkan. Iya. Atamimiyan marratan wa qaisiyan ukhra. Apakah engkau bersifat mancela-mencela, tamayuk sana sini, kadang tamimi, kadang qaisi. Ini juga sama, atamimiyan marratan wa qaisiyan ukhra. Maka takdirannya pada qaiman, dia hal mansub dengan fi'il mahdzuf, wujuban takdirnya atujadu qaiman. Apakah didapati engkau dalam keadaan berdiri sedangkan manusia duduk? Pada yang kedua, untuk menunjukkan makna apa tahawul tadi apa? Orang yang keadaannya tidak tetap dalam satu keadaan, atau tahawwal, gitu, atau tahawwal. Tamimiyan marrah wa qaisiyan ukhra. Kemudian juga yang pertambahkan, wa yuhdafu sama'an fi ghairi dzalik, dan dihadzaf. Kalau tadi bisa dikiaskan ya. Jadi kiaskan tadi itu, empat itu bisa dikiaskan, termasuk yang keempat ini. Ada di sana pembuangan hal, sahibul hal, bukan sahibul hal, amilul hal, yang sifatnya apa? Sama'i. Itu selain yang disebutkan di atas. Contohnya, hani'an. Hani'an laka. Takdirnya berbeda-beda. Jadi hani'an di sini i'rabnya bisa hal mu'akidah, bisa mu'assisah. Tergantung menakdirannya. Hani'an laka. Ya kalau mu'assisah, berarti takdirnya sabata lakal khairu hani'an. Sabatalakal khairu hani'an, telah tetap bagimu kebaikan hani'a. Ya, dalam keadaan kau bergembira. Ala taksis, ini di atas taksis. Atau kalau antum jadikan hani'an itu apa? Hal untuk apa? Taukid, maka takdirnya berbeda. Hana'a dhalika hani'a. Hana'aka dhalika hani'a. Semoga ini menjadikanmu dalam keadaan apa? Bergembira. Hana'aka dhalika hani'an. Ini kalau taukid. Untuk taukid halnya. Ini penakdiran diambil dari ucapannya si Bawai. Kata si Bawai, wa inna manusiba hani'an li'annahu dzukira anna khairan asabah. Hanyalah dinasabkan hani'an karena disebutkan sebelumnya bahwasanya khairan asabah, ada kebaikan yang menimpanya. Anna khairan asabahu insanun. Fakultu ataupun fakulta hani'an. Ya. Kemudian engkau jawab hani'an. Ketika engkau dapati ada orang yang mendapatkan kebaikan, engkau kata oleh hani'an. Ka'annaka, seolah-olah engkau ketika mengucapkan hani'an kepada temanmu yang mendapatkan kebaikan, seolah-olah engkau katakan sabatalaka hani'a. Tetap, telah tetap terhasilkan kebaikan untukmu. Hani'an, dalam keadaan engkau bergembira. Au atau takdir hana akadzalika hania. Hal ini kebaikan yang dihasilkan menjadikanmu dalam keadaan berbahagia. Fahudzifal fi'lu maka dibawalah fi'ilnya sabata ataupun hana'a wa qamatil hal muqamah maqamah maka halnya menduduki posisinya. Nah, itu pembahasan hal banyak ya. Ada yang mau sampaikan? Ada yang tertinggal? Enggak ada. Zaidun, aku banyak tanya kan? Hah? Oh iya. Kenapa dibawa amilnya? Ya karena jumlah sebelumnya yang disebutkan Zaidun Ahok ini diposisikan sebagai pengganti dari amil yang mahdhuf itu. Ya, sudah kayak gitu. Tidak dikumpulkan antara iwad dengan mu'awad. Yang mana? Zaidun aku ngatufan. Oh tadi boleh ditanyakan tadi. Oh kan bahasa Arabnya gitu. Disusun sendiri aja. Nomor berapa tadi ya berarti? Nomor? Al-hal mu'akkidah. Ah itu ya. Yang kedua ya. Al-hal al-mu'akkidah limadmuni jumlatin qablaha. Zaidun abuka afufan. Wal-aslu ahukuhu. Wal-aslu ahukuhu. Walayajuzu zikruh. Litanazzuli. Bukan litanzili. Litanazzulil jumlah qablahu. Litanazzulil jumlati qablahu. Manzilat al-badal minal lafaz. Karena jumlah sebelumnya menempati tempatnya badal pengganti dari melafazkan yang mahdhuf itu yang dibuang itu. Cuma itu aja ketinggalan. Pelan Mas. Pelan kan. Ikut aja. Kemarin ikut aja, sekarang cepat. Kemarin pelan kan. Ikut aja, sekarang cepat-cepat. Yang tadi nomor 4 ya. Oh itu ma dzukira. Ya bukan dzukira ya kalau dzukira. Saya ada maknanya. Sebutkan ma dzukira badalan minal lafzi bil fi'li. Apa yang disebutkan sebagai pengganti dari pelafazan fi'ilnya, dari melafazkan fi'ilnya. Lebih ringkas kan? Aqaiman waqad qa'ada an-nas. Ini untuk cercaan. Apakah kamu dalam keadaan berdiri? Dalam keadaan manusia semua duduk. Nah, sopan kamu. Sudah itu aja. Sedikit tinggalan. Masanya banyak ya. Bisa diulang-ulang. Ya, hal ini memang masya Allah. Paling panjang ya dari pembahasan sobat ini hal ya. Ya, PR berarti nanti ya disiapkan nanti Selasa depan. Selasa sekarang, Selasa depan lagi. Setiap pertemuan satu orang baca dari awal sampai akhir. Masuk langsung setelah itu sisanya kita selesaikan ini. Tamyiz dulu ya. Selesai tamyiz, kita merujuk dulu mungkin ya. Sebelum masuk ke cili yang berikutnya ya. Atau langsung masuk ke cili berikutnya. Merujuk dulu. Secara cepat, ringkas, atau langsung ke jilid yang berikutnya. Ya, cepat selesai. Apa? Langsung aja. Zen. Satu orang sekali pertemuan, satu bukannya gitu aja ya. Jadi urut. Sampai selesai kayak tadi. Hamam. Dari awal sampai selesai. Sampai selesai. Berdasarkan yang mampu silakan. Ya, itu masuk nilai harian. membantu ini. Kalau tadi yang anak nah syaratnya terlewat, saya berfaham ini bacanya. Asal nulis-nulis belum tak baca dulu sih. Yang itu wajib menyertakan wawu pada jumlah haliyah pada tempat. Ya ini. Baru mudeng sekarang. Karena kadang saya nulis titiknya kepanjangan harus jumpa jadi ya. Qabla qad hala kauniha dakhilah. Tadi mana betul tadi? Qabla qad hala kauniha dakhilatan ala mubari'in mutbatin. Qabla qad, sebelum qad, hala kauniha dalam keadaan qad ini dakhilah, masuk ala mubari' kepada fi'il mudhari' yang mutbat. Gitu. Contoh, lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna. Karena asal nulis-nulis-nulis belum tak baca dulu, titiknya kepanjangan, hidung sendiri. Qabla qad hala kauniha dakhilatan ala mudhari'in mutbatin. Nahu lima tu'dhunani wa qad. Ini wajib disertakan padanya wawu. Disusun coba yang bagus sambil bikin. Murjaahnya mudah. Tidak selesai ternyata tamyiz ini. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya, ini jawaban. Sambil lanjut tamyiz. Ah, atau sebelum itu murojaah dulu deh. Hal belum selesai. Ya. Hafalan dulu. Ujian ulangan harian, setelah itu apa? Murojaah hal dulu baru masuk ke tamyiz. Di setidak yang nempel lah. Dari 10 bahasan hal ada 6 lumayan lah. Nanti kita diulang-ulang. Hah? Apanya? Satu-satu atau? Oh semuanya gitu. Enaknya bagaimana? Langsung. Tadi hamam 20 berapa ya tadi? 25 menit ya, kira ya. 20 menit atau 25 menit. 30 menit cukup. Tuh, masih mending satu-satu aja lah ya. Ya. Kadang kita kalau ini kurang usah. Satu-satu lah insyaallah. Hamam pertama, hamzah dua. Ah, abdan tiga. Umar empat. Ini urutan sesuai dengan urutan ya. Rafif 5, 6, Fadlu 7, Kaki. Jangan gerenyem ya. Ya. Oh, kata enggak nyambung-nyambung ya, ha? Terakhir aja. Tapi dengan syarat paling bagus. Ashraf, Dian, Hasan. Ini akhir, Usman sudah kasih kesempatan. Sebutkan ya, Man. Ya. Santai aja enggak apa-apa. Masih buru-buru ditunggu. Ya. Karena kita juga yang lain dengerin murojaah juga itu, dengerin. Sedang aja kalau cepat kita kadang hafalannya enggak smoothin antum gitu. Ah, ketriwal-triwal saya ngajarnya. Kalau pakai ada nada sedang itu enak kita nyanyi murojaahnya. Kalau cepat wah. Pecari. Sedang aja ya biar yang lain semerja. Ya cukup dulu ya. Allah taala alam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.